Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang berbahagia, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian di malam hari ini, mari kita lanjutkan pembacaan ya, belajar bersama kitab Tafsirul Khalaf bi dhabitil usul allati man khalafaha kharaja an manhaji salaf, yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Shadiq An-Najjar hafizallahu taala, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa mukaddimah dan juga usul landasan ya. Beberapa usul, beberapa asas landasan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana jika ada orang yang menyelisihi pokok-pokok atau dasar-dasar ini, maka dia bisa tervonis keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah atau keluar dari metode salaf dalam beragama, keluar dari manhaj salaf. Dan dasar pertama atau landasan pertama yang kemarin kita sudah baca dari penjelasan Syekh Ahmad Shadiq An-Najjar adalah ya masdarut talaqqi. Masdarut talaqqi yaitu sumber pengambilan hukum agama atau sumber pengambilan dalam agama. Bahwa yang disepakati adalah Al-Qur'an, hadis yang sahih dan juga ijma', yaitu konsensus ulama. Ya. Yang mana seorang muslim disuruh untuk mengedepankan tiga hal ini daripada perasaannya, daripada kemampuan akalnya, atau daripada prasangkanya. Ya. Jadi baik buruknya itu ya dikembalikan dalam masalah agama ya, dalam masalah agama dikembalikan kepada tiga hal tadi ya. Al-Qur'an, hadis yang sahih dan juga ijma, kesepakatan para ulama. Jika ada orang-orang yang akhirnya kemudian dalam suatu permasalahan ketika ada nas atau ada dalil yang menjelaskan di Quran atau hadis atau ulama bersepakat dalam perkara ini harusnya A gitu kan, harusnya pendapatnya A, tapi kok kita masih memilih B, kita memilih B karena perasaan tidak enak atau karena saya kira ini lebih bagus atau menurut analisa saya kayaknya ini lebih bagus gini. Nah ini yang demikian berarti yang bersangkutan tidak berpegang dengan metode atau tidak berpegang dengan landasan atau pokok yang menjadi syarat seorang dikatakan Ahlussunnah. Ya. Itu apa namanya pokok yang pertama yang kemarin dijelaskan oleh penulisnya. Yang mana kemarin kita baca sampai komentar Ibnu Taimiyah ya, komentar Ibnu Taimiyah. Ya, orang-orang dikatakan ahlu sunnah gitu kan, dikatakan ahlu sunnah, ahlul kitab wa sunnah ya, karena mereka mengagungkan Al-Qur'an dan hadis gitu. Dikatakan ahlu sunnah ya, karena mereka ahlu itu sahib ya, pemilik sunnah ya, pemilik sunnah, karena dia mengambil sunnah Nabi SAW, apa namanya, jalan hidup Nabi SAW sebagaimana kemarin dalam hadis ya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya, maka menjadi kontradiksi ketika seorang mengaku dirinya ahlu sunnah, tapi yang dipakai justru bukan sunnah. Ya, justru yang dipakai bukan Quran. Gitu. Ya, kenapa dikatakan jamaah? Wasumu ahlul jamaah di anal jamaah yal istimaa. Ya, dikatakan ahlu sunnah. Kemudian wal jamaah. Kenapa? Kenapa dikatakan jamaah? Karena istimaa itu berkumpul. Diduhal furqah, lawannya adalah perpecahan. Ya. Berkumpul di sini maksudnya berkumpul di atas pemahaman para sahabat dan orang-orang yang memang sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemahaman mereka gitu. Mereka adalah kaum tersendiri, generasi emas yang tidak datang setelahnya generasi seperti mereka gitu. Nah, dikatakan ahlu sunnah wal jamaah ya, karena mereka yang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga berjamaah, tidak berpecah belah. Tidak berpecah belah di sini bukan dalam artian berpecah belah, bukan secara fisik aja. ada orang yang berkumpul secara fisik tapi ideologinya berbeda gitu. Berkumpulnya di sini maksudnya adalah berkumpul di atas ideologi yang sama. Gitu. Ideologi yang sama, akidah yang sama, itu akidahnya para sahabat dan orang-orang yang mulia setelahnya. Jadi bukan hanya seperti yang diserukan sebagian orang di era sekarang, berkumpul dalam artian fisik. Ya. Kelompok ini, kelompok itu berkumpul. Kelihatannya secara zahir mereka berkumpul. Gitu. Tapi sejatinya mereka tidak bisa akur karena masing-masing punya ideologi sendiri-sendiri. Ya. Yang mau tidak mau itu nanti akan muncul di waktu yang akan datang. Sekarang mungkin bisa kesannya kumpul gitu. Tapi nanti akan ada masanya mereka punya pegangan sendiri yang akhirnya nanti akan bertentangan dengan apa ideologi yang dibawa oleh yang lainnya. Kemudian wal ijma, ya, jadi ngikuti Quran, ngikuti hadis, kemudian ngikuti ijma. Al ijma dikatakan di sini al aslu tsalits alladzi yu'tamadu 'alaihi fil ilmi waddin. Ijma di sini ya, konsensus ulama ya. Konsensus ulama di sini yang diakui adalah konsensus kesepakatan para sahabat. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Dikatakan wahum yazinuna bihadzil usul ats-tsalatsah jami'a ma 'alaihi an-nas min aqwal. Dan para ulama ya menjadikan tiga landasan tadi, Quran, hadis, dan juga ijma sebagai wazan, sebagai timbangan. Mereka menjadikannya sebagai parameter ya, sebagai timbangan. Semua yang dibawa, yang dilakukan oleh manusia berupa perkataan mereka, perbuatan mereka, perkataan ataupun perbuatan secara zahir maupun secara batin. Mimma, ah ini poinnya, mimma ta'allaqo biddin, ya. Jadi apa? Yang dibahas di sini, yang harus bersumber dari Quran, hadis, dan juga ijma' para salafus saleh adalah ma ta'allaqo biddin, yang berkaitan dengan agama. Adapun berkaitan dengan dunia, terserah. Karena sebagian orang ada yang gagal paham, ya. Sebagian orang ada yang gagal paham. Misalnya nanti dalam makna bid'ah, gitu kan, ada sebagian da'i yang mengatakan, oh, kelompok ini itu apa-apa bid'ah. Kelompok Wahabi atau apa gitu kan, dituduhkan apa-apa bid'ah. Kalau gitu bid'ah berarti kamu kalau naik haji harus naik unta gitu. Kamu berarti kalau sholat berarti tidak boleh pakai mikrofon. Kalau kamu sholat berarti tidak boleh pakai kipas angin. Semuanya bid'ah gitu. Bentar-bentar bid'ah. Kamu sendiri juga bid'ah dari kepala sampai ujung kaki. Gitu kan. Nah, ini perlu yang kita garis bawah. Ya. Teman-teman sekalian, yang kebid'ahan yang tidak dibolehkan di sini adalah masalah agama. Adapun masalah duniawi, ya, adalah masalah duniawi tentang bagaimana sarana transportasi, bagaimana sarana-sarana penunjang kehidupan manusia. Ini perkara yang terserah setiap orang berinovasi boleh gitu. Mikrofon, kipas angin dan seterusnya, dia hukum asalnya perkara duniawi. Cuman terkadang dia menjadi wasilah. Terkadang dia menjadi wasilah perantara untuk melakukan ibadah. Tapi secara zatnya dia bukan apa? Bukan perkara din, bukan perkara agama. Jadi tidak ada masalah ketika di situ ada inovasi yang dahulu di zaman Nabi tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah ketika itu disandarkan kepada agama, cara solawatan, cara sholat, cara dzikir atau dzikir dengan susunan tertentu harus dibaca sekian kali, harus di Nah, ini yang berkaitan dengan agama, ini yang dipermasalahkan. Maka di sini di garis bawah, mat mimmat lahu ta'alluq bid-din, yaitu yang parameternya itu harus dengan Quran, hadis dan ijma secara zahir maupun batin berupa perkataan dan perbuatan adalah hal-hal yang terkait dengan agama. Gitu, yang terkait dengan agama. Wal ijma'ul ladzi yandhabitu, dan ijma yang terukur ya, ijma yang diakui yang terukur di sini yang dijadikan sandaran hukum di sini dalam masalah agama maksudnya adalah maka na'alihi salafus saleh, yaitu ijma yang di kapten ijma yang maaf ini teman-teman yang mungkin hadir secara online ya, ada suara dari luar ya, masyaallah. Maka na'ani salafus saleh. Jadi ijma' yang terakui adalah ijma' yang dibangun ya di atas pendapatnya para salafus saleh. Idba'indahum kasural ikhtilaf wa antasyaratil ummah. Kenapa yang di sini dikatakan ijma' yang diambil terukur dalam masalah agama ini adalah apa namanya ijma' para salafus saleh, karena dikatakan setelah mereka itu banyak perselisihan dan juga ya, banyak umat kemudian terpencar. Ya. Ini nanti kembali ke masalah pembahasan di usul fikih juga ya, berkaitan dengan pembahasan usul fikih. Apakah ijma' itu nanti hanya terbatas di zaman sahabat saja, ataukah juga di zaman setelahnya juga bisa terjadi ijma'? Nah, itu nanti ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan membatasi ijma' itu hanya terbatas di zaman sahabat saja, karena waktu itu sahabat kan masih berkumpul gitu. Tempatnya itu lingkupnya masih lebih sempit gitu. Kalau sekarang kaum muslimin sudah ada di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak bisa atau susah mengukur benar-benar ada ijma' enggak di zaman sekarang gitu. Karena ijma' itu baru dikatakan ijma' kalau tidak ada yang menyelisihi. Jadi harus terukur semua ulama di seluruh dunia harus berkata semua, enggak ada yang menyelisihi. Kalau ada yang menyelisihi maka nanti bukan ijma'. Ya. Hanya ittifaq aja, kesepakatan mayoritas gitu. Makanya di sini dikatakan ijma' yang terukur di sini yang dipakai adalah maksudnya adalah ijma' yang dipakai di kalangan salafus saleh, yaitu para sahabat atau mungkin yang datang selepasnya, karena lingkupnya kaum muslimin waktu itu masih tidak seluas sekarang dan masih lebih enak melacaknya. Ala kulli hal, intinya dalam masalah agama yang terukur di sini adalah ditimbang parameternya dengan Quran, hadis atau ijma'. Wa qad bayyana a'immatus salaf anna al-asla alladhi tubina 'alaihi al-jama'ah yattawa tamassuk, dan telah para imam salaf menjelaskan bahwa pondasi atau dasar atau pokok yang dibangun di atasnya jamaah. Jamaah ini dibangun di atas pondasi ini maksudnya adalah at-tamassuk bima kana 'ali sahabah. Itu maksudnya adalah berpegang teguh dengan yang ada di zaman sahabat. Maksudnya berpegang teguh di atas titian jalan di mana dahulu sahabat mereka juga berjalan di atas jalan tersebut. Wa anna man lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Dan bahwa orang yang ya mengambil agama tidak dari mereka maka sungguh dia telah tersesat dan dia telah berbuat kebid'ahan. Nah, ini ditegaskan juga oleh Imam Ahmad ya. Dalam kitab Usul Sunnah dikatakan qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, memang kalau kita lihat ya secara sejarah memang ulama-ulama yang kencang dalam masalah akidah itu memang dari madzhab Hambali ya, Imam Ahmad dan keturunannya, dan juga yang berjalan dengan madzhab beliau. Makanya dalam mazhab fikih itu ada Hambali, Syafi'i, Hanafi ya, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki ya. Dalam masalah akidah pun nanti juga ada istilah Hambali dan Asy'ari, Maturidi dan yang lainnya gitu. Jadi dikatakan yang mazhab akidahnya Hambali itu maksudnya mazhab Asyari ya, pakai Asyari bukan Asy'ari tapi Asyari, yaitu ahlul asar. Banyak berpegang dengan nas, dengan asar. Makanya dikatakan mazhab Hambali. Jadi dalam masalah fikih ada Hambali dalam sisi fikih, ada juga Hambali dalam istilah akidah nanti. Ya karena memang Imam Ahmad ya dan anak beliau Abdullah ya. Imam Ahmad apalagi ya ketika di zaman beliau terjadi ujian besar, yaitu fitnatu khalqil Qur'an. Ujian pernyataan orang Mu'tazilah yang mengatakan Qur'an itu makhluk. Ya. Makanya termasuk yang membela akidah Ahlus Sunnah paling besar pada saat itu ya Imam Ahmad, yang kemudian diteruskan oleh anaknya Abdullah dan seterusnya. Sampai Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim. Dan murid-muridnya sampai kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya orang-orang yang tidak terlalu suka dengan penegakan sunnah itu biasanya mereka akan membuat silsilah gitu. Pokoknya bahkan ada sampai mengatakan asal mula radikalisme itu ya di Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini terinspirasi dengan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim terinspirasi dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini terinspirasi dengan Ahmad bin Hanbal. Jadi silsilah radikalisme itu ujung-ujungnya ke situ. Wahabi, pemikiran Wahabi itu ke situ. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah justru ya memang mereka itulah yang berjuang di atas kebenaran. Di saat ulama yang lain ya, Yahya bin apa namanya Ma'in, Ali bin Madini dan ulama yang lain yang levelnya sekaliber Ibnu Taimiyah waktu itu mau nggak mau akhirnya menyerah untuk mengatakan Quran makhluk karena dipaksa. Imam Ahmad saja yang kemudian tetap kokoh mengatakan bahwa kalamullah bukan makhluk, dia sifat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Usulus Sunnah, beliau mengatakan Usulus Sunnah indana, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami atau di sisi kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, adalah berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan tunduk mengikuti mereka. Jadi mengambil apa yang dibawa oleh para sahabat, dipraktikkan oleh sahabat, tunduk dengan mereka, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Berkata Al-Imam Al-Barbahari. Al-Barbahari ini juga buku akidahnya terkenal ya. Syarhu Sunnah. Ya. Syarhu Sunnah Lil-Barbahari. Dikatakan namanya di sini Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari Abu Muhammad. Kana ahad al-a'immah al-arifin. Dahulu beliau adalah salah satu imam yang ma'ruf, yang mengetahui. Wal huffaz lil usulil mutqinin. Nah, beliau adalah hafiz dari dasar-dasar pokok-pokok yang mutqin, wastiqatil mukminin, termasuk orang yang siqat. Wafat tahun 329. Dan Al-Barbahari ini bagian juga apa namanya? Ulama Hambali juga ya. Ulama Hambali. Makanya kita lihat akidah akidah yang selalu menekankan pada sunnah rata-rata jalurnya dari Imam Ahmad. Imam Ahmad, nanti kemudian Abdullah anaknya, kemudian Imam Al-Barbahari dan seterusnya seterusnya. Itu yang rata-rata banyak ya berjuang membela sunnah Nabi SAW. Walaupun kita tidak nafikan ada yang lain ya, ada yang lain juga di selain madhabnya Imam Ahmad juga ada ya. Walaupun bisa dikatakan ya Allah alam bisawab yang banyak disebutkan memang mereka bermadhab Hambali. Berkata Imam Al-Barbahari, wal asas alladhi tubna alihil jama'ah hum ashabu Muhammad. Landasan, fondasi yang dibangun di atasnya al-jama'ah, salah satunya adalah ashabu Muhammad, yaitu sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Wahum ahlu sunnati wal jama'ah. Mereka itulah ahlu sunnah wal jama'ah. Faman lam ya'khud anhum, barang siapa yang mengambil agama tidak dari mereka, faqad dhalla wabtada', maka mereka telah sesat dan berbuat kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan maka adalah sebuah kesesatan. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan penduduknya, kesesatan dan pemilik kesesatan itu, maka dia di neraka. Sedikit juga ingin saya kutipkan ya. Apa yang disebutkan dalam hadis misalnya tentang apa namanya hadis iftirakul ummah ya, hadis iftirakul ummah yang terkenal bahwa apa namanya umatnya Nabi Muhammad SAW sataftariku ila sab'ah ila salas wa sab'ina firqah, umatnya Nabi Muhammad SAW akan apa terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya di neraka illa wahidah, ya kan, semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Siapa mereka? Dalam riwayat dikatakan humul jamaah, mereka itulah al jamaah. Dalam riwayat yang dikatakan ma'ana alaihi wa ashabi, itu mereka yang ada di atas apa yang saya dan sahabat saya berada di atasnya. Maksudnya meniti jalan sebagaimana yang diniti oleh Nabi dan para sahabatnya. Atau dalam riwayat yang lain adalah mereka al jamaah. Di situ kan 73 golongan, sataftariku ummati ila 73. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah ini kadang ya, kita menjelaskannya apa namanya kurang utuh. Sehingga nanti dipahami sadis oleh orang yang orang lain. Gitu. Ada yang mengatakan wow, itu orang-orang salafi itu memvonis selain mereka neraka jahanam. Gitu. Ya kan? Pernah dengar gitu kan? mereka itu salaf itu orang yang paling suci, gitu kan? Orang yang paling suci. Selain mereka pasti neraka jahanam. Selain mereka pasti di neraka. Mereka adalah tukang kapling, gitu kan? Mereka adalah tukang kapling. Katanya paling benar sendiri. Nah, teman-teman sekalian, para ulama menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi itu ada namanya nususul wa'id, nas-nas ancaman. Ancaman itu tidak harus kemudian terwujud, tapi dia sekedar untuk tarhib, yaitu untuk menakut-nakuti dan mengancam. Tapi bukan dipastikan, ya, bukan dipastikan. Jadi ketika ada hadis tadi, umatku akan terpecah jadi 73 golongan, bukan berarti yang 72 golongan yang lain kemudian pasti di neraka. Enggak, belum tentu. Bisa jadi kemudian nanti Allah melihat kepada ketulusan hati mereka. Ternyata yang 73 golongan tadi kan tersesat tuh. Tapi Allah misalnya nanti melihat ke hati mereka, ya, bahwa mereka udah sungguh-sungguh tuh. Sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi ternyata menyimpang. Atau mereka sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi dapat guru yang keliru. Nah, mereka memang keliru, menyimpang, tersesat. Tapi apakah pasti di neraka? Tidak pasti, belum tentu. Bisa jadi nanti di akhirat dengan keluasan rahmat Allah, Allah ampuni. Bisa jadi dengan syafaat teman-teman yang soleh, mereka yang harusnya di neraka, diampuni. Ada banyak, ya, ada banyak kemungkinan. Ini namanya nususul wa'id. Nususul wa'id itu tidak harus kemudian pasti terwujud. Bukan berarti kemudian juga untuk gampang-gampangan, enggak. Kalau misalnya kemudian tidak dihindari, ya dia ada potensi besar untuk masuk neraka jika dia tersesat. Tapi bukan berarti itu pasti terwujud, gitu. Jadi maksudnya ketika sataftariku ummatiya ala salas wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, maksudnya semuanya terancam masuk neraka, gitu. Kecuali satu, gitu. Nah, itu yang apa namanya? Banyak dijelaskan oleh para ulama bahwa nususul wa'id itu belum tentu terwujud, gitu. Ini tapi ini sesuatu yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan terpleset di situ, gitu. Tapi misalnya terpleset, nanti ada banyak kemungkinan, ya. Bisa karena jahalah, bisa karena rahmat Allah, bisa karena syafaat, gitu kan. Itu menjadi sebab-sebab nanti seseorang nanti dapat ampunan walaupun dia menyimpang, gitu. Ya. Seperti misalnya dalam ada dalam hadis itu yang seseorang, saya lupa nas hadisnya, ada orang yang ketika dia mati, ya, ketika dia mati kemudian dia berwasiat kepada anaknya, nanti saya dibakar, gitu. Kalau saya mati nanti saya dibakar sampai kemudian saya jadi abu. Kalau saya jadi abu, ya, nanti tolong abu saya disebar di lautan. Maksudnya apa? Ya, dia berpikir dengan dibakar jadi abu, nanti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk membangkitkan dia lagi. Kenapa? Karena dia saking takutnya, gitu. Saking takutnya nanti dia memiliki amah, nanti dapat hukuman. Saking takutnya dengan Allah tadi, kemudian dia berwasiat pada anaknya, nanti kalau mati dibakar, abunya disebar. Nah, ini kan su'udzon dengan Allah, gitu. Menganggap Allah tidak mampu untuk mengembalikan dia dari, walaupun dia sudah berubah jadi abu. Tapi kemudian Allah beri uzur, gitu. Allah beri uzur. Ini kan suatu penyimpangan. Intinya teman-teman sekalian, ya, para ulama menjelaskan nususul wa'id itu tidak harus terwujud, gitu. Maksudnya apa namanya ketika 73 apa kaumnya Nabi sallallahu, makanya Nabi masih dalam hadis itu. Jadi hadis itu sendiri menjadi jawaban, gitu. Bahwa mereka belum tentu kekal, kemudian kekal di neraka, enggak. Kenapa? Karena Nabi masih mengatakan sataftariku ummati, gitu. Nabi masih mengatakan apa? Ummati, umatku, gitu. Jadi sebenarnya masih pengikutnya Nabi, cuma menyimpang. Jadi semuanya diancam neraka kecuali satu. Nah, ini juga intinya poinnya pentingnya kita benar-benar ikuti Nabi SAW dalam beragama, ikuti sahabatnya, gitu. Tapi bukan apa? Bukan mempersaksikan secara qot'i bahwa yang sesat itu pasti apa? Pasti nanti masuk neraka. Nanti termasuk bagian dari usul ahli sunnah wal jamaah, ya, yang dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, ya. Nanti ada dikatakan Sufyan ibnu Uyainah dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah, beliau nanti mengatakan bahwa sunnah itu ada 10, ya, seorang dikatakan berpegang pada sunnah ada 10 tandanya. indikatornya ada 10. Salah satunya apa? La taqta'u bisyahadah ala muslim. Yaitu tidak boleh mengatakan secara tegas seorang muslim pasti masuk surga. Tidak bisa. Ya. Jadi nanti dalam masalah orang muslim dan orang non-muslim, nanti apa? Orang muslim itu dikatakan diharapkan. Diharapkan nanti masuk surga. Sebagaimana orang kafir juga, ya. Orang kafir juga nanti dalam akidah kita dikatakan kita tidak bisa mengatakan secara gamblang pasti masuk neraka. Tidak bisa. Ya. Kecuali orang-orang yang ada nasnya secara jelas bahwa dia pasti masuk neraka. Seperti Fir'aun, Abu Lahab, ada nasnya jelas. Ya. Atau Abu Talib, ya. Abu Talib, pamannya Nabi SAW, ada nasnya jelas bahwa ketika dia meninggal tidak mengucapkan La ilaha illallah, kemudian Nabi SAW minta syafaat, dikabulkan oleh Allah syafaatnya. Tapi apa? Tetap dihukumi di neraka jahanam, tapi diringankan azabnya. Kakinya di kerak neraka, tapi otaknya mendidih. Ya. Atau Abu Lahab, jelas. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Tabbat siada Abi Lahabi wa tab. Atau kemudian Fir'aun, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Api neraka senantiasa ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Di waktu pagi maupun waktu petang, konsisten. Nah, orang-orang yang nasnya di sini ada di dalam Quran atau hadis jelas, baru kita katakan secara jelas, gamblang, dia pasti masuk neraka. Tapi orang yang meninggal, walaupun dalam keadaan dia tidak beriman, itu tidak bisa kita secara qat'i ya, mengatakan pasti masuk neraka. Ya, itu dijelaskan para ulama, termasuk Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Ya. Sebagaimana muslim pun kita tidak bisa mengatakan pasti masuk surga. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya. Sahib, mana tadi? Ya, sampai itu ya tadi. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, ya. Fa'ulima anna syi'ar ahli al-bid'ah huwa tarku ittihal ittiba'is salaf. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa diketahui bahwa syiarnya ahli al-bid'ah, ya, syiarnya ahli al-bid'ah itu ketika dia meninggalkan, ya, meneladani para salaf gitu. Ya, kita masuk sekarang di pokok yang kedua. Pokok Ahlussunnah yang kedua. Ya, pokok Ahlussunnah yang pertama adalah tadi masdar talaqqi, yaitu sumber pengambilan hukum. Sumber pengambilan hukum adalah dari Quran, hadis dan ijma. Quran, hadis dan ijma. Barang siapa yang mengambil selain itu, dia ahlul ahwa, ahlul bidah. Barang siapa yang mengedepankan perasaan, logika, akalnya di atas tiga itu, maka dia ahlul bidah. Kemudian pokok yang kedua, al-masailul i'tiqadiyah awil amaliyah al-jalilah allati ishtaharat inda ahli al-ilm bisunnah muwafaqatuha lil kitab wa sunnah wal ijma' wa hiya tu'rafu bil usul. Perkara yang kedua atau pokok akidah al-sunnah yang kedua adalah permasalahan-permasalahan akidah atau permasalahan amaliyah yang besar. Permasalahan-permasalahan ideologi atau permasalahan-permasalahan amaliyah yang jalilah, yang besar. Allati ishtaharat inda ahli al-ilm. Yang mana permasalahan ini sesuatu yang masyhur, tenar, terkenal di tengah para ulama. Muwafaqatuha bil kitab was sunnah wal ijma'. Bahwa perkara-perkara ini ya bersesuaian dengan Quran, dengan hadis dan juga dengan ijma'. Wa hiya tu'rafu bil usul. Dan ini dikenal dengan perkara-perkara usul, perkara-perkara inti, perkara-perkara pokok. Faman khalafa aslan minal usul lati ishtaharat muwafaqatuha lil kitab wa sunnah wal ijma' faqad kharaja an hadji salafis salih wa nusiba ila ghairihim. Jadi, saya ulangi, pokok pertama, landasan pondasi pertama al-sunnah adalah tentang masalah pengambilan hukum itu dari mana? Quran, hadis, kemudian ijma'. Masalah kedua adalah, ya, meyakini tentang permasalahan-permasalahan akidah, juga amaliyah, yang mana ini adalah permasalahan-permasalahan besar yang terkenal, tenar di tengah para ulama. Tenar terkenal di tengah para ulama bersesuaian dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma. Yang mana jika sampai ada yang menyelisihi perkara ini, ya, perkara yang terkenal ini, maka dia telah keluar dari apa? Dia telah keluar dari hadis salafus saleh. Keluar dari petunjuk para salafus saleh wa nusiba ila ghairihim, dan dia akan disandarkan kepada selain salafus saleh, yaitu kepada ahlul bidah. Nanti akan ada contohnya ya. Contohnya akan ada. Salah satunya misalnya ya kewajiban salat gitu misalnya. Kewajiban salat. Wajib, jelas semua ulama mengatakan itu wajib. Kemudian ada orang mengatakan enggak. Salat itu enggak usah 5 waktu, 3 waktu aja. Ya. Atau zina. Zina jelas semua orang, bahkan enggak usah ulama, orang awam pun juga apa? Tahu bahwa itu haram. Jelas ini masalah apa? Bukan itikad ini ya, masalah amaliyah. Masalah amaliyah berkaitan dengan hukum. Kemudian ada orang mengatakan itu halal. Nah, ini berarti jelas dia keluar dari ahlus sunnah. Ya, bahkan bisa ya, kalau dia mengingkari perkara ma'lum minad din bidarurah, perkara yang jelas gamblang terang benderang secara darurat harusnya orang itu tahu, kemudian dia ingkari, dia kufur, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam karena ini bukan sesuatu yang khafi. Jadi nanti ulama itu ada yang membagi tentang masalah apa? Syai' bayyin, sesuatu yang gamblang jelas, zahir, tampak gamblang jelas, dengan sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Ya, yang tidak semua orang tahu. Nah, kalau ada orang mengingkari sesuatu yang tidak semua orang tahu karena ketidaktahuannya, itu nanti bisa masih dapat uzur. Tapi kalau sesuatu yang gamblang, terang benderang seperti matahari di siang hari, ya itu tidak ada toleransi. Ya. Dia mengatakan ya, salat tidak wajib. Dia mengatakan zakat tidak wajib. Gitu. Sebagaimana di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Zaman Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat, kan ada yang mengingkari pembayaran zakat kepada Abu Bakar. Kami dulu bayarnya kepada Rasulullah SAW. Sekarang beliau sudah wafat. Saya tidak mau bayar kepada Anda. Mengingkari kewajiban zakat. Diperangi oleh Abu Bakar dan para sahabatnya. Khurubur riddah, perang riddah. Karena mereka murtad. Ya, mengingkari salah satu kewajiban dari rukun Islam. Atau yang mengatakan zina halal. Gitu. Dan tidak ada rukhsah bagi dia. Tidak ada keringanan. Gitu. Nah, ini kalau ada masalah-masalah ideologi atau masalah-masalah amaliyah yang jelas, gamblang, terang benderang, besar, terkenal di kalangan para ulama, bersesuaian dengan Quran dan Sunnah, dengan ijma, ini namanya perkara-perkara usul. Faman khalafaha aslan, kata beliau, barang siapa yang faman khalafa aslan, barang siapa yang menyelisihi satu dasar atau pokok dari pokok-pokok ini, alati ishtaharat muwafaqatu halil kitab, yang terkenal bersesuaiannya dengan Al-Quran dan juga dengan sunnah, dengan ijma, faqad kharaja an hadis salafus saleh, ia telah keluar dari petunjuk para salafus saleh, wa nusiba ila ghairihim, dan dia disandarkan kepada yang selainnya. Ya, sudah yang 9, ya cukupkan sekian 30 menit ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi